Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Iqra'u awalan al-matan. Qumu jami'an. Al-matan al-awwal wa al-matan al-thani. Al-matan al-awwal wa al-thani. Iqra'uhum. جاء لمعنى أي ingat ya, matan harus dihafalkan ya, wujuban. Ini bekal buat antum. Antum hafal matan ini, antum ada pegangan. Antum ada pegangan. Akan memudahkan antum selamanya untuk terus mengingat pelajaran nahwunya. Ini semacam mukaddimah ringkas, matannya mudah dihafalkan insyaallah. Ma'amururil ayyam. Baik. Jadi kita akan menyelesaikan syarah waqsamu thalathatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'ala ma'nan. Yani waqsamul kalam. Ingat apa makna aqsamuhu, aqsamul kalam? Ini pembagian kalam, kalam terbagi menjadi tiga jenis atau apa maksudnya aqsamu, aqsamul kalam? Hah? Ajza'ul kalam. Artinya apa? Hah? Paham? Bagian-bagian penyusun kalam. Jadi bukan pembagian kah? Kalam yang diklasifikasi kalam bukan, tapi ini adalah ajza'u, yakni bagian-bagian kalam, ini bagian-bagian yang menyusunnya. Bahwa penyusunnya ya, talasat ismu wa fi'lun wa harfun ja'ala ma'nan sudah kita lewati. Naam, yata'allafu minha, bisa jadi tersusun dari ketiga-tiganya atau min ba'daha. Yata'allafu minha kulliha wal akthar. Naam. Wa yata'allafu min ba'daha. Naam. Penjelasan tentang al-ism, al-fi'l yang sudah selesai. Apa persamaan antara al-ism dan al-fi'il? Dalam hal definisinya sama-sama kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Al-farku bainahuma ism wa lam taqtarin bi zaman. Sedangkan fi'il iqtaranat bi ahadil azminati ats-tsalatsati. Ma hiya? Al-madi wal hal wal istiqbal. Naam. Fi'il, pembagian fi'il juga sudah masuk kita. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Badalla ala hadathin waqa'ah. Waqa'ah qabla mada? Qabla zamanit takallum madhi. Amma al-mudari fi zamanit takallum, yakni al-hal. Au ba'dahu ba'da zamanit takallum, yakni istiqbal. Al-amar madalla ala hadathin mustaqbalin yutlabuh. Husulhu au mada yutlabu mada istimraruhu. Ya ayuhan nabi yuttaqillaha, perintah bertawakal kepada nabi. Yutlabu husulhu au yutlabu istimraruhu? Istimraruhu. Nah, qad hasal at-taqwa minhu alaihi salatu wassalam qabla zamani at-takallum, wa innama yutlabu fil mustaqbal istimraruhu. يستقيم على ذلك. طيب. الحرف لغة. نعم. الطرف. يا سلام. كلمة دلت على معنى في غيرها. نعم. حروف. definisinya berbeda sendiri dengan isim dan fi'il. نعم. لأنه كلمة. لأنه ماذا؟ كلمة دلت على معنى. اسم dan fi'il في نفسها. قالوا dia في غير. في غيرها. يعني. طيب وهذا المعنى لا يظهر إلا في غيره وهو الفعل في غيره يعني مصدر له الفعل نعم Fa kharaja biqaulina, ya. Selesaikan dulu kemudian di i'rab ya. Yang lewat. Fa kharaja biqaulina ila huna. Hah? Waqafna inda hadha. Tayyib. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami, dallas ala ma'nan fi ghairiha, menunjukkan atas suatu makna bersama yang lainnya, pada yang lainnya, bersama yang lainnya. Keluar dengan ucapan ini dari kategori huruf, yaitu al-ismu wal-fi'lu, isim dan fi'il. Fa inna kullan minhuma, karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya, yaitu isim dan fi'il, kalimatun, merupakan kata dallat ala makna, yang menunjukkan atas satu makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, ya, kama taqaddama. Tayyib. Wa qayyada al-musanniful harfa biqawlihi ja'a li ma'nan, ya, qayyada al-musannif, al-musannif Ibnu Ajurrum rahimahullah mentakyid, yakni membatasi, ya, membatasi al-harfa, ya, huruf dengan ucapannya ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan satu makna, dibatasi dengan ja'a li ma'nan. Ini qayd, jadi tidak dimutlakkan huruf. Dia tidak mengatakan ismun wa fi'lun wa harfun mutlak seperti isim, fi'il, huruf juga dimutlakkan. Tidak, tetapi ini muqayyad, ditakyid dengan harfun jali isim fi'il mutlak, isim fi'il. Ketika harf, dia ditakyid ja'ali makna, dibatasi dengan ja'ali makna. Li'ish, liyubayyina. Liyubayyina. Untuk menjelaskan. Annal harfa, bahwa sesungguhnya huruf, alladhi yadkhulu, yang masuk, fi tarkibil kalami, masuk ke dalam tarkib al-kalam, struktur kalam, ya, susunan kalam, huwa alladhi, itulah dia, yang, yakunu lahu, yakunu lahu, yang memiliki ma'nan minal ma'ani, memiliki satu makna dari makna-makna. Ya, jadi harfun jali ma'nan di sini yang memiliki makna adalah yang masuk ke tarkib al-kalam, yang masuk dalam struktur kalam, menyusun kalam. Kalam seperti lam. Fa inna ma'nahu an-nafyu. Maka sesungguhnya makna lam adalah an-nafyu, penafian, penepisan. Wahal, dan contoh kedua hal. Fa inna ma'nahu al-istifhamu. Karena sesungguhnya maknanya adalah al-istifham, pertanyaan. Wa fi, dan fi. Fa inna ma'nahu adh-dharfiyyatu. Karena sesungguhnya maknanya adalah adh-dharfiyyah. Naam, adh-dharfiyyah. Di, maknanya kan di. Lanjutkan makna adh-dharfiyyah. Wa nahwi dhalik, dan semisal dengan itu, min hurufil ma'ani, dari huruf-huruf ma'ani. Ini yang disebut dengan huruf ma'ani. Tayyib. Fa in lam yakun lahu ma'nan, faham tadi makna dzarfiyah, ya, fi misalnya fil baiti, fil masjid, di dalam rumah, dalam masjid, jadi dia terlingkupi oleh ruangan, nah, tempat. Jadi ada makna dzarfiyah di dalam. Nah. Baik. Nanti akan datang tentang huruf al-jar. Na'am. Bidan yang lain. Fa in lam yakun lahu ma'nan, maka apabila dia tidak memiliki makna, fa in lam yakun lahu ma'nan, apabila huruf itu tidak memiliki makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam, lam yadkhul, huruf itu tidak masuk fi tarkibil kalam, fi dalam tarkib al-kalam, tidak masuk di dalam tarkib al-kalam, karena dia tidak punya makna, ya. Sedangkan al-kalam itu apa? Huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil bilma bilwad'i. Naam. Naam. Bilma'na al-wad'i al-arabi. Sayyid. Mufid, yani mufidul ma'na. Bilwad'i, yani wad'i al-arabi. Jadi kalam itu mufid bilma'na. Adapun ini tidak punya makna, bagaimana bisa masuk ke tarkibul kalam? Kan begitu. Kazai zaidin. Seperti huruf zai dari zaidin. Waya'ihi, huruf ya'nya. Wadali, wadalihi, dan huruf dalnya. Nah, karena zaid tersusun dari zai, ya, dal. Ini semua. Fa'innaha la ma'na, la ma'na, laha. Nah. Karena sesungguhnya ini tidak memiliki makna sama sekali. Baik. Walhasilu. Alhasil. Kesimpulannya. Alhasil. Ya. Annal harfa. Sesungguhnya huruf itu yang kasim laki semain terbagi menjadi dua. Ahaduhuma. Salah satu dari keduanya disebut harfu ma'na. Harfu ma'nan. Huruf yang bermakna. Nah. Harfu ma'nan artinya huruf yang bermakna. Jamaknya huruf ma'ani. Tayyib. Wa huwa alladhi, yaitu yang masuk, yadkhulu, masuk fi tarkibil kalam, dalam struktur kalam. Kalba'i fi qawlika, seperti huruf alba pada ucapanmu. Billahi la jitahidanna. Billahi, demi Allah, sungguh aku akan bersungguh-sungguh. Fa inna, karena sesungguhnya alba di sini tufidul qasama. Tufidu ish, ya, memberi faedah makna al-qasama, sumpah. Demi. Billahi, demi Allah. Jadi memberi faedah makna qasam, sumpah. Jadi dia masuk ke tarkib al-kalam, struktur kalam. Naam. Wathani. Yang kedua, harfu mabnan. Huruf mabnan, yaitu wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimati, yaitu huruf yang masuk ke struktur kata, struktur penyusun kata. Wala yakunu lahu ma'nan, dan tidak memiliki makna. Kalba'i fi qawlika babun, seperti huruf alba pada ucapanmu babun. Jadi di sini ada dua huruf alba yang menyusun kata babun. Babun adalah lafaz yang merupakan isim, ya kan? Nah, penyusunnya adalah huruf mabnan, alba, alif dan alba, tiga huruf. Jadi dia penyusun kata di tarkib kalimah. Wadih. Nah, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Huruf mabnan ini apa? Huruf-huruf hijaiyah. Naam. Jelas ya? Qabla an nantaqila ila الدرس الجديد المثل الجديد نعود إلى الإعراب أولا. هل قام زيد؟ هل أعرب هذا الكلام؟ هل قام زيد؟ سدر إعراب؟ قل من يعربه؟ تفضل. أم جند أم سبقك بلا أكاشة. نعم تفضل. yakni harful istifham mabniyun ala sukun. Qoma طيب تفضل. ها هل محمد كريم؟ ها انتم مغيروب لم يكن زيد هنا بلوم يا تفضل لم يكن زيد لم بي مجزوم بي بلام نعم أي وعلامة جزمه السكون نعم زيد فاعل انتهينا نعم وهل بقي ماذا هل محمد كريم من يريده انت مغالا يا kita berikan فاروق aja نعم ها تفضل harfu istifhamin ala akhirih baik alamatul ism alamatul ismi ciri-ciri tanda-tanda isim nah ciri-ciri tanda-tanda isim yang dengan itu isim dikenali ya sebagai isim membedakannya dengan fi'il huruf nah qala Abu Al-Musannif Kunyatu Qala Abu Abdillahi Muhammadu Ibn Muhammad Ibn Dawud As-Sinhaji Al-Ma'rufu Ibn Ajurrum Rahimahullah Fal-ismu Yu'rafu Bil-khafdi Wat-tanwini Wadukhulil-alifi Wal-lami وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء اسم dikenal dengan الخفض الخفض akan datang nanti penjelasan bahwa الخفض semakna dengan الجر Ingat Ibnu Ajurrum banyak mengikuti madhab Nahwiyyin dari kalangan Kufa. Ini ibarah ungkapannya ahli Nahwu Kufa. Khof. Sedangkan nanti akan datang. Nah, tidak perlu ditulis. Sedangkan Al-Basriyun menggunakan ibarah ungkapannya apa? Al-Jar. Nah. Yang kedua At-Tanwin. Dukulil Alif Wallam yang ketiga. Kemudian yang keempat wa hurufil khafdi dimasuki oleh huruf-huruf jar. Kemudian diuraikan wa hiya huruful jar adalah min ila an ala fi rubba al ba'u al kafu al lamu dan huruful qasam. Ini semua adalah uraian huruf al jar al khaf. Yang terakhir yang disebutkan adalah huruful qasam. Kemudian diurai apa saja huruful qasam. Wahia al-waw, al-ba'u, wa-ta'. Tamam? Jadi berapa tanda di sini? Al-Khawf 1, Tanwin 2, Sukun Alif Walam 3. Kemudian yang keempat huruf Al-Khawf. Berarti 4. Kemudian uraian tentang huruf Al-Khawf adalah min sampai huruf Al-Qasam. Nah, kemudian huruf Al-Qasam terdiri dari 3 huruf yaitu Al-Wal-Bot. Fayyib, akulu. Aku berkata. Yakni Al-Syarih, Adahullah. Yatamayyazul ismu. Yatamayyazul ismu. Yatamayyazu artinya terbedakan, terpilah isim itu an dari akhawaihi dua saudaranya, rekannya, al-fi'li wal-harfi. Keduanya adalah fi'il dan huruf. Bi alamatin kathiratin, dengan tanda-tanda ya yang banyak, dengan ciri-ciri yang banyak. Baik. Zakara al-musannifu minha arba'an. Penulis menyebutkan minha dari alamat kathira itu, dari ciri-ciri dan tanda-tanda yang banyak itu, arba'an, 4 saja. Nah. Al-ula al-khafdu. Yang pertama al-khafdu. Wa-thaniyatu wa-tanwinu. Wa-thalithatu dukhulul alif wal-lami. Wa-rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi. Nah, ketiga masuknya alif wal-lam. Yang keempat masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafjar. Wa-hadihil alamatu, dan tanda-tanda ini, minha diantaranya, ma yakunu fi awalil kalimati. Ma yakunu, ada yang ya, terdapat fi awalil kalimati, di awal kata. Kal alifi wallami wa hurufil khafdi. Contoh ya, seperti alif dan lam. Al-alif dan lam. Ini di awal kata. Dan huruf-huruf khaf. Wa minha, dan di antaranya pula, ma yakunu, ada yang terdapat fi akhiriha, di akhir kata. Kal khafdi, seperti ya al-khaf, tanda al-khaf jar. Wa tanwin, dan tanda tanwin. Ya. Jadi huruf khaf, huruf jar itu masuknya di awal kata. Nah. Ya. Sedangkan tanda khaf, nah itu justru di akhir kata, gitu. Famata ra'aita. Famata, maka, mata. Kapan saja ra'aita, Anda melihat. Engkau melihat fil kalimati, dalam suatu kata, alamatan, salah satu tanda ciri, min hadihil alamati, dari tanda-tanda ini, ciri-ciri ini, au kanat takbaluha, au kanat, atau kanat, yani al-kalimah kanat, nah, atau adalah kata itu, ya, takbaluha, bisa menerima tanda itu, atau dia bisa menerima tanda itu. Hakamta, ini jawaban. Famata ro'aita. Kapan saja Anda melihat di kata itu ada tanda itu, atau dia bisa menerima tanda itu. Hakamta, ini jawabannya, engkau pun ya memonis, ya memberi fonis hukum alaiha, atasnya, menghukumi atasnya, bi annaha, bahwasanya kata itu ismun, berdasarkan tanda yang Anda lihat padanya, atau Anda melihat dia bisa menerima tanda itu, maka Anda fonis itu berarti isim. Baik. Fa ammal khafdu. Maka sekarang tafsirnya, rinciannya mulai masuk ya. Amma adapun al khafdu. Ini tanda yang pertama, al alamatul ula. Al khafdu fa huwa lugatan, maka al khafdu secara bahasa diddul irtifa'i, lawan kata dari al irtifa'. Lawan kata dari al-irtifa', al-irtifa' artinya meninggi. Ya. Meninggi di atas. Lawan dari meninggi kan merendah. Wa huwal at-tasaffulu. Yaitu, makna al-khafdu, lawan dari al-irtifa', yaitu tasaffulu. At-tasaffulu artinya merendah di bawah. Menurun. Ya. Merendah ke bawah, menurun ke bawah. Nah. Jadi ini makna al-khafdu. Al-khafdu adalah at-tasaffulu dari segi bahasa. Merendah, menurun. Ya, di bawah, kebalikan dari al-irtifa', meninggi, ya, di atas. Wastilahan, dan maknanya secara istilah, ibaratun 'anil kasrati allati tahduthu 'inda dukhuli 'amilil khafdi atau mana ba'anha. Ibaratun artinya suatu ungkapan. Suatu ungkapan. An, tentang. Al-kasrati, tentang kasrah. Allati tahduthu, yang terjadi. Inda, ketika. Atau di sisi dukhuli, masuknya amil, masuknya amil al-khafdi. Istilah amil antum sudah pelajari pada pelajaran nahwu sebelumnya sehingga sudah paham. Baik, tidak perlu dijelaskan lagi. Ketika masuknya amil al-khafdi, amil yang mengakibatkan ya isim itu ya terjadi padanya al-khawf, menyebabkan dia mengalami al-khawf atau jar. Au ma naba anha, atau ma naba anha, yang apa yang menggantikan ma naba, apa yang menggantikan anha darinya. Domir ha kembali ke mana? Domir ha anha darinya, ma naba, dan atau na, ma naba, apa yang menggantikan anha darinya. Domir ha kembali ke al-kasrah. Nah, yakni manaba anil kasrah. Jadi tanda asal khafdi itu adalah al-kasrah. Kan begitu ya? Jadi pada asalnya khafdi itu tandanya adalah al-kasrah. Tapi bisa saja ada isim yang tanda khafdinya dengan selain al-kasrah adalah niabatan anil kasrah. Ini yang disebut manaba anha, yang diungkapkan dalam i'rab niabatan anil kasrah. Manaba anha, yang menggantikan dari kasrah itu. Tamam. Wa dhalika nahwu kasratid dali. Hal itu seperti kasrah dal min zaidin, dari kata zaidin. Fi qawlika, pada ucapanmu, marartu bi zaidin. Marartu bi zaidin. Fazaidin ismun, maka zaidin ismun. Yani dibaca majrur di sini di kasrah alal hikayati fazaidin, karena menghikayatkan ya zaid yang ada pada jumlah, pada kalimat marartu bi zaidin yang majrur. Jadi fazaidin ismun. Bidalili, dengan dalil wujudil kasrati, adanya kasrah fi akhirihi, di bagian akhir strukturnya. Paham? Kenapa dia naam diberi tanda kasrah? Ya. Karena dia dimasuki oleh amil al-khafd. Ada amil yang menyebabkannya mengalami khafd. Yaitu apa? Harful jar yang masuk di awal kata bi zaidin. Jadi dia majrurun bil ba. Inilah amil khafd yang dimaksud. Paham? Wa mithluhu, dan semisal dengannya qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kullun, maka masing-masing min dari kata ismi, ya, wa lafzil jalalati, dan yang kedua adalah lafzil jalalah Allah, warrahmani, yang ketiga adalah arrahmani, yang keempat warrahimi, ya, asma'un, semuanya adalah asma. Jadi ada berapa kalimah, ada berapa kata? Ism, lafzul jalalah Allah, arrahman, arrahim, empat kata, semuanya tergolong asma, asma'un. Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha, dengan dalil ada kasro di bagian akhir kata itu. Ya, antum lihat sinkronisasi antara makna, sinkronisasi keselarasan ya, antara makna lugahnya dengan makna istilahnya. Al-khawf artinya tasaffur, merendah di bawah. Nah, kasro itu kan tanda kasro di mana? Di bawah, ya kan? Baik. Terakhir tambih, nakhtim dars bihadat tambih. Ya. Perhatian, al-khafdu ibaratul kufiyina. Al-khafdu adalah ungkapan ahli nahwu Kufa. Wal jarru ibaratul basriyina, sedangkan al-jar adalah ungkapan ahli nahwu Basrah. Wahuma bimaknan wahid, dan keduanya semakna, satu makna. Barakallahu fiik. Jadi siapkan i'rabnya marartu bi Zaidin dan i'rab bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Fi hadzal qadar jazakumullahu khairan wa bihamdika shukran.